Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan terakhir dengan terkait dengan masalah kisah-kisah dalam Al-Quran adalah tikrar Al-Qasas. Hikmah diulang-ulangnya beberapa kisah dalam Al-Quran Al-Karim. Hikmah ada beberapa kisah yang berulang. Allah sebutkan dengan berulang kali dalam beberapa surat Al-Quran. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, min al-qasasi al-Qur'aniyah ma la ya'ti illa maratan wahidah. Di antara kisah-kisah dalam Al-Quran, ada yang datang hanya satu kali. Disebutkan hanya satu kali, tidak berulang. Misal kisah Luqman bersama putranya, wasiatnya. Misal Ashabil Kahfi, ya, tentang Ashabul Kahfi. Wa minha, dan di atas kisah-kisah yang ada, ma ya'ti mutakarriran hasaba ma tad'u ilal hajah wa taqtadihi al-maslahah. Di antara kisah-kisah yang ada yang berulang-ulang sesuai dengan hajat yang dibutuhkan, maslahat yang hendaki untuk diulang. Seperti misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwahi Fir'aun. Wala yakunu hadha mutakarrar ala wajhin wahid, dan pengulangan yang ada tidak dalam satu bentuk. Bal yakhtalifu fit tuli wal qasr wal lin wa shiddah, bahkan pengulangan yang ada itu berbeda dalam panjang pendeknya. Dalam satu surat disebut dengan panjang, di surat yang lain disebut dengan lain tapi pendek. Wal lin wa shiddah, dan juga dari sisi uslubnya. Di satu surat disebut dengan lembut, tetapi disebut yang lain, ayat yang lain dengan syiddah. Iya. Qala wa dzikri ba'd jawdil kisah bi mawdi'in duna akhar, atau di sebagian surat disebutkan dengan lengkap, iya, beberapa peristiwa kejadian yang terjadi dalam kisah tersebut di tempat yang lain tidak disebutkan dengan lengkap. Apa hikmahnya penggunaan seperti ini? Berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, "Wa min al-hikmati fi hadha al-iqrar," di antara hikmah diulangnya beberapa kisah dalam Al-Qur'an tersebut, ada ulang pertama adalah bayanu ahammiyati tilkal kisah. Ya, untuk menjelaskan tentang pentingnya kisah ini. Lianna tikraraha yadullu alal inayah biha. Kan diulang-ulangnya kisah tersebut menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikannya. Sehingga kita pun, dan menunjukkan pentingnya, sehingga kita pun harus, ya, berupaya ada himmah, ada inayah untuk membaca dan mengkaji apa kandungan yang terkandung dalam kisah tersebut. Apa ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Asani, yang kedua asaninya, taukidu tilkal kisah, untuk menekankan, menguatkan kisah ini. Litatsbuta fi qulubin nas, agar kokoh, teringat dalam hati manusia. Pernah ada kejadian seperti ini, kisah seperti ini. Ya, kan Allah menyebutkan berulang kali dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Kisah misalnya tadi, Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun. Ulang-ulang. Penting dan banyak pelajaran. Di antaranya hukum asal mendawahi seorang apalagi yang punya kedudukan dengan lin wa qul lahu qawlan layyina. Diperintah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam untuk ketika berdakwah menyampaikan dengan ucapan yang santun, yang lembut. Kita dapat pelajaran bahwa istikbar, jabarut, keangkuhan, kesombongan itu adalah sebab. Iya, seorang menolak al-haq. Iya, kita ingat sekali kisah ini karena terus terulang dalam Al-Quran Karim. Kokoh dalam hati kita. Iya, ternyata seorang yang sombong, seorang yang angkuh, yang seperti itu, walaupun dia mengingkari dengan lisannya, tetap tidak bisa mengingkari apa yang dalam hatinya. Seperti Fir'aun. Wa jahadu biha wastaikanatha anfusuhum zulman wa udwa. Ternyata, ya, seorang yang ingin bertaubat ketika sudah datang kematian, sakaratul maut, itu tidak bermanfaat. Walaupun ketika ditenggelamkan Fir'aun, baru mengaku akan uluhiyatillah subhanahu wa ta'ala, tidak bermanfaat pengakuan dia. Ini pengulangan kisah adalah untuk menunjukkan pentingnya, ya, sehingga kita mengambil pelajaran darinya dan juga untuk semakin kokoh dalam ingatan di kalbu manusia. Yang ketiga adalah mura'atuz zaman wa halil mukhatabina biha, juga karena memperhatikan waktu dan keadaan yang diajak bicara ketika itu. Oleh hada tajidul izaz wasyiddah ghaliban bima ata min al-qasas fi surah Makkiyah. Seringkali kisah yang ringkas tetapi isinya syiddah, itu kisah-kisah yang ada dalam surat-surat Makkiyah. Wal aqs sebaliknya, panjang tetapi dengan lembut uslubnya, itu ada fi ma ata fi suwar Madaniyah. Rawi yang keempat, bayanu balagatil Quran, diulang-ulang seperti itu dengan kadang panjang, kadang pendek, berbeda-beda untuk menjelaskan balaghah bahasa Quranul Karim. Bi dhuhuri hadhihi al-qisas ala hadha al-wadhi wa dhaka al-wadhi, ya, menunjukkan balaghah Quran, ya, ditampilkan, disebutkan kisah kadang dalam bentuk seperti ini, kadang dengan usub yang lain, bentuk yang lain, dalam beberapa surat yang berbeda, ini menunjukkan balaghatul Quran. Sebutkan dengan berbagai bentuk yang berbeda, alamat taqtadil hasu dan keadaan yang ada. Al-Khamis yang kelima, zuhuru sidqil Quran, untuk menunjukkan kebenaran Quran. Wanahu min indillahi ta'ala, bahwasanya Quran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, firman Allah. Haitsu ta'ti hadhihi al-qissah mutanawwi'ah, di mana kisah datang dalam beberapa surat berbeda-beda. Iya, dalam surat-surat yang berbeda, tetapi biduni tanaqud, tapi tidak ada satu kisah dalam satu surat bertentangan dengan kisah yang sama di satu surat yang lain. Tidak ada kontradiktif, tidak ada pertentangan, walaupun berulang-ulang disebutkan dalam beberapa surat. Iya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Allah berfirman, kalau seandainya Quran itu datang bukan dari Allah, niscaya mereka akan dapati padanya ikhtilaf katsira, perselisihan yang banyak, ada kontradiktif, ada perentangan. Tapi kan datang dari Allah, ya, walaupun kisah itu berulang berkali-kali dengan berbagai bentuk penyampaian, tapi tidak ada tanakut, tidak ada perentangan. Ini menunjukkan benarnya Quran. Quran adalah kalam Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.